آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dimanapun anda berada, para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa lainnya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata, sehingga insyaallah ta'ala dengan karunia-Nya kita bisa dan akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin pada pembahasan al-yaqin dan tawakal, ya, tentang keyakinan dan ketawakalan. Kita sudah bahas apa itu yakin. Yakin adalah seseorang seakan-akan bisa melihat dengan mata kepala apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang gaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah, surga, memberitakan tentang surga, maka dia seakan-akan bisa melihat surga tersebut. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang neraka, maka seakan-akan neraka itu bisa dia lihat dengan matanya, yakin ada dan seakan-akan melihatnya. Kemudian ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tentang kemenangan, maka dia betul-betul sudah melihat kemenangan itu ada di depan matanya, sehingga tidak peduli lagi segala macam bentuk halangan, rintangan, hambatan yang ada di depannya. Begitu seterusnya. Dan kita sudah bahas tentang ayat-ayat tentang ketawakalan, yakin dan tawakal. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan dua ayat tentang keutamaan tawakal, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3. Dua ayat terakhir dalam bab ini yang sudah kita baca, akan kita baca kembali insyaallah taala. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Akan mencukupi dari segala macam, dalam segala macam urusannya. Jadi kalau seseorang, di sini kabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dan kita tahu bahwa tawakal adalah buah dari keyakinan. Ketika segala bentuk berita gaib yang disampaikan oleh Allah sudah tampak di depan mata, maka akan membuahkan keyakinan, akan membuahkan ketawakalan. Hati seorang hamba betul-betul bergantung hanya pada Allah, tidak pada yang lainnya. InsyaAllah ta'ala di hadith-hadith yang akan disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita akan melihat gambaran-gambaran yang luar biasa dari bentuk yakin dan tawakal. Nanti diantaranya adalah keyakinan dan ketawakalan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian juga keyakinan dan ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan bahwa pasukan musuh sudah siap untuk menyerang balik kota Madinah. Dan ini sudah sekilas kita berikan gambarannya. Dua nabi ini menjadi contoh. Dua nabi ini menjadi contoh yang luar biasa dalam keyakinan dan ketawakalan. Bukan berarti nabi yang lain tidak, atau rasul yang lain tidak. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas keyakinan dan ketawakalannya sangat tinggi. Nanti insyaallah ta'ala akan kita lihat contoh dari dua nabi yang mulia tersebut. Salawatullahi wasalamuhu alaihima. Kemudian ayat ini, di ayat ini At-Talaq ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa siapa saja yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi dia dalam urusan dunianya dengan syarat tawakal. Tawakal itu atine benar-benar, hatinya benar-benar bergantung kepada Allah dengan tetap menunaikan perkara-perkara yang bisa digunakan untuk mencapai keinginannya. Sakit, ingin sembuh, maka dia betul-betul memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Dia hanya betul-betul memohon kesembuhan kepada Allah. Tapi kakinya melangkah ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk jadi sebab kesembuhannya. Kemana? Ke toko obat. Kemana lagi? Naik waktu disuntik ya jeneng dokter. Atau dokter sekarang alhamdulillah tidak gampang-gampang nyuntik ya. Alhamdulillah. Ke dokter. Atau konsultasi dengan herbalis. Ya, dan yang lain-lain. Atau mungkin ada jenis olahraga yang bisa untuk menjadi sarana pengobatan. Itu dilakukan. Atau kalau memang dia harus meninggalkan makanan jenis tertentu ya, berarti dia menguranginya. Begitu usaha. Tapi hatinya betul-betul bergantung pada Allah. Dan sekali lagi tawakal ini urusan hati. Bukan urusan apa? Penampakan zahir. Ada orang yang sakit, enggak mau ke dokter, enggak mau minum obat, enggak mau olahraga, makan yang dilarang tetap jalan terus. Kemudian dia mengatakan apa? Saya ini tawakal pada Allah. Tapi hatinya ini lara terus ya. Obatin tinggi. Ya, hatinya ternyata tidak bersih tawakalnya kepada Allah. Jadi tawakal ini urusan apa? Hati, urusan hati. Dan bahkan tawakal ini tentu seperti yang kita katakan tidak menafikan adanya usaha. Ya. Dalam usaha hatinya tetap tertuju pada Allah. Ini yang agak sulit. Karena hati itu namanya qalbun. Kalau bahasa kita ya qalbun itu jantung. Enggak usah kita bahas terjemahannya apa, pokoknya qalbun gitu ya. Dinamakan qalbun li surati taqallubihi. Hati itu dikatakan qalbun karena cepat banget apa? Bolak-baliknya. kadang imannya naik, kadang imannya turun, kadang ingat Allah, kadang agak lupa. Masya Allah, ya kan? Nah, ini urusan hati. Dan ulama mengatakan, seorang ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Saya tidak pernah menangani satu perkara, saya tidak pernah menangani satu perkara yang lebih sulit ketimbang masalah niat, masalah hati. Ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Saya tidak pernah menangani satu perkara yang lebih sulit ketimbang niat. Dan yang lain-lain urusan hati. Jadi urusan hati ini Masya Allah. Urusan hati ini betul-betul apa? Sulit. Makanya mari kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Allah akan cukupi. Orang yang cari kesembuhan dan bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Dalam mencari rizki demikian. Tangan boleh bergerak, kaki boleh melangkah. Mulut boleh berbicara, tapi hati tetap bergantung pada Allah. Ustaz, apa hubungannya usaha dengan mulut? Loh, nawarkan dagangan. Ya kan? Di sini jarang kita dapatkan seperti yang mungkin kita saksikan di YouTube ya. Kalau apa namanya? Di Saudi itu kan nawarkan dagangan itu teriak-teriak. Jual minyak wangi diem saja di sini kan. Kalau di sana Muhammad, Muhammad dipanggil-panggil. Jual minyak wangi dipanggil-panggil. Minyak wangi, minyak wangi, minyak wangi. Hadiah, hadiah. Kalau sini diem nunggu orang datang. Ini sebetulnya kesempatan toh, orang berhenti di apa namanya? Lampu merah misalnya toh. Mampir, mampir, minyak wangi, minyak wangi. Kalau yang keprean, keprek, keprek. Jadi ada usaha mulut. Di sini jarang kita, atau mungkin belum pernah ya. Panjenengan sampun nate. Lontong sayur, lontong sayur. Dan seterusnya ya. Usaha mulut, kaki melangkah, tangan mengolah, tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Mencari jodoh, sama. Usaha tetap ada, tapi hati tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ini Allah akan cukupi. Urusan dunia dan urusan akhirat. Maka kita harus bertawakal pada Allah dalam seluruh urusan. Tarbiyah, mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, ya, mendidik keluarga. Bagaimana kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala? Kita titipkan mereka kepada Zat yang hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau Anda titipkan keluarga Anda pada tetangga, pulang-pulang keluarga Anda masih hidup, tonggone sing dititipi mati atau sakit, ekstrim banget mati. Ya, titipkan pada Allah. Lisan bisa saja mengatakan, Mas, tolong titip apa namanya, anak, istri, kalau ada apa-apa silakan dibantu. Tapi hati kemana? Hati harus kepada Allah. Jangan lupa itu. Mari kita berusaha bersama, bersama-sama. Ayat yang selanjutnya tentang keutamaan apa? Tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah الذين, orang-orang yang apabila إذا ذكر الله, disebut nama Allah, disebut tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan wajilat, bergetar, takut, ya, hati mereka takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, keimanan mereka pun akan semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah, dan orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Yuqimun bukan yu'aduna saja, tapi yuqimun, menegakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Ulaika hum, mereka itulah adalah, atau mereka itulah benar-benar al-mu'minuna haqqa, seorang mukmin atau orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mari kita kembali ke awal ayat, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapakah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman. Satu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, maka hatinya takut. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Iman mereka bertambah kalau dibacakan ayat. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Masyaallah. Ini ciri orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang yang beriman, tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti tawakal itu ciri orang yang beriman. Maka kalau Anda, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman yang benar-benar keimanannya, perbaiki ketawakalan kita kepada Allah. Dan yang menarik di sini, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah idza dzukirallah, yang pertama, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. hatinya takut. Sehingga disebutkan dulu sebagian ulama salaf, kalau disebutkan ayat-ayat yang menerangkan tentang siksa Allah, kekuasaan Allah, itu mereka sampai ketakutan, sakit. Saking sakitnya terkadang apa? Sampai dijenguk. Lama enggak kelihatan. Hati mereka lembut. Dibacakan ayat yang tentang surga, tentang neraka, mereka bisa terharu. Bagaimana halnya dengan kita? Hati kita terasa apa? Keras. Sehingga kalau ayat dibacakan, lewat. Yang jadi masalah adalah bagaimana supaya hati kita ini lembut. Kita enggak usah nengok orang lain. Oh iya betul, si fulan ini kalau baca Quran cengengesan. Enggak usah tengok lain. Coba tengok kita. Berapa ayat yang kita baca, berapa persen? Berapa persen dari ayat yang kita baca yang kita faham isinya? Orang akan ternyuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah, kalamullah, tentu ketika seseorang itu memahami isinya. Kalau enggak faham isinya, bagaimana akan menambahkan keimanannya? Makanya di sini pentingnya membaca tidak sekedar apa? Membaca. Makanya sering sekali kita mendengar nasihat ulama kita, tombo akti iku limo warnane. Ini nasihat ulama kita. Di antara tombo ati itu adalah moco Quran orang ngerti mak. Nah, ternyata bukan moco Quran orang ngerti maknane, tapi apa tombo ati itu? Moco Quran sak maknane. Membaca Quran beserta artinya. Maka mari kita tingkatkan. Cobalah. Maka saya menganjurkan sekali, bahasa Arab itu sangat membantu sekali, Pak Bu. Bahasa Arab. Umat Islam ini sedang dijauhkan dari bahasa Arab. Makanya orang yang mondok itu mendapat cibiran terkadang dari sebagian masyarakat. Arep ngopo mondok. Sementara orang yang mempelajari bahasa asing yang ya sebutlah selain bahasa Arab lah ya, itu mendapatkan prestasi besar, seakan-akan membanggakan. Kita ini sedang dijauhkan dari bahasa Arab. Karena kalau orang Islam faham bahasa Arab, mereka akan faham Al-Quran, akan faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak setiap orang yang faham bahasa Arab terus lantas faham isi Al-Quran, tidak. Karena di dalam Al-Quran itu ada orang, ada ayat-ayat yang bisa difahami oleh orang yang faham bahasa Arab. Ada ayat-ayat yang hanya bisa difahami oleh para ulama. Tapi bahasa Arab ini sangat membantu. Kita ini sedang diperangi supaya tidak bangga dengan bahasa Arab. Bangganya adalah dengan bahasa titik-titik dan titik-titik dan titik-titik. Maka saya sarankan bahasa Arab, Pak. Sudah tua, Ustaz, enggak apa-apa. Tua enggak masalah. Yang penting ada usaha untuk memahami apa? Al-Quran melalui bahasa Arab. Kita kembali. Yang jadi masalah itu adalah hati kita. Terkadang terasa apa? Keras. Bagaimana melembutkannya? Ada beberapa cara yang disarankan untuk melembutkan hati. Sekitar, ya nanti selesainya saya menyampaikan saja. Yang pertama adalah taqarrub ilallahi azza wa jalla. Untuk melembutkan hati, kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Melalui apa? Salat yang kita kerjakan. Jadi salat itu bagaimana, bukan hanya sekedar alhamdulillah. Kalau sudah banyak jumlahnya. Salat lima waktu, kemudian apa? Rawatibnya, kemudian salat duha, kemudian salat malam, kemudian mungkin salat-salat yang lainnya. Bukan setelah kita mendapatkan kuantitas jumlah, coba sekarang kita perbaiki dan tingkatkan kualitas. Bagaimana dengan sholat kita yang terbatas? Dulu para ulama itu sholat bisa semalam suntuk. Kalau kita di awal malam sudah ngantuk. Bagaimana dengan sholat yang terbatas? Terkadang cuma mungkin 3 rakaat. Mepet-mepetnya berapa? 1 rakaat. Duha 2 rakaat, mepet-mepetnya. Bagaimana? Terkadang malah cuma sehari apa? Sholat wajib saja. Bagaimana yang terbatas itu menjadi berkualitas? Itu yang pertama. Ini meningkatkan taqarrub kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baca Quran. Di antara kita Masya Allah ada yang sehari bisa 1 juz. Di antara bapak-bapak mungkin ada yang sehari bisa 2 juz. Ada yang Masya Allah satu hari bisa 10 juz. Apalagi kalau bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi 3 hari khatam. Masya Allah. Ada yang sehari diantara kita ini mungkin cuma setengah juz. Ada juga yang setengah halaman. Ada juga yang setengah surat. Kek surate. Surat pendek setengah lagi, Masya Allah. Ya ini ekstrim sekali lah ya. Nah bagaimana dengan bacaan kita yang minim itu, tapi berkualitas? Apa yang kita baca, kita fahami. Kalau kita mampunya mungkin setengah halaman, coba disempatkan. Yang setengah halaman yang sudah kita baca, itu artinya apa? Minimal arti. Jadi dari qiraatul Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Karena orang yang semakin dekat, atau orang itu apabila semakin dekat kepada Allah, dia hatinya akan semakin lembut. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Al-ibti'ad anil muharramat. Menjauhi kemaksiatan. Ya, kemaksiatan dengan 3 tempatnya. Kemaksiatan hati, kemaksiatan lisan, kemaksiatan apa? Anggota badan, mata, telinga, tangan, kemaksiatan kaki, kemaluan, dijauhi. Semakin seseorang itu jauh dari kemaksiatan, dia akan semakin dekat kepada Allah, dan orang yang semakin dekat kepada Allah akan lunak hatinya. Ini diantara cara untuk melunakkan hati. Yang ketiga adalah zikrullah. Zikir. Fi jami'il awqat. Di waktu-waktu. Di semua waktu. Ketika kita berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi tugas kita itu sebetulnya zikir. Zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dalam semua kondisi. Orang yang semakin banyak zikirnya kepada Allah, zikir yang berkualitas tentunya ya. itu nanti akan menjadikan hati tenang. Hati akan menjadi lunak. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tadabburul ayat atau ta'amuk fi fahmil ayat. Berusaha mendalami dan memahami isi ayat-ayat yang kita baca. Ya. Difahami ayat-ayatnya. Seperti yang saya katakan tadi, qiraahnya bukan kuantitas semata. Tapi setelah kuantitas jumlah kita dapatkan, mari kita tingkatkan menjadi apa? Bacaan yang berkualitas. Kita fahami ayatnya. Karena seorang itu tidak akan mungkin menarik pelajaran-pelajaran yang baik dari ayat kalau enggak paham. Ini yang nomor berapa tadi? 4. Membaca ayat. Yang kelima, tadzakurul akhirah. Mengingat-ingat akhirat. Mengingat akhirat itu bisa mengingat mati, dunia ini fana. Ketika duduk Anda merenung, coba ya, sudah sejauh mana kita ini apa namanya? Mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada akhirat. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah. Di sana nanti akan ada hisab. Di sana nanti akan ada timbangan kebaikan dan keburukan. Di sana nanti akan ada as-sirat. Di sana nanti akan ada al-jannah. Di sana nanti akan ada an-nar. Surga dan neraka. Dunia itu fana. Dunia itu akan kita tinggalkan. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya akbalatil akhirati irtahalatid dunya mudbirah, dunia itu akan semakin meninggalkan kita, sementara wa akbalatil akhirati mukbilah, dan akhirat itu akan semakin mendekati kita, dunia akan semakin menjauhi kita. Dulu makanan yang kita sukai, sekarang? Nah, jadi pantangan. Ya, sudah mulai dijauhi, Masya Allah. Kalau yang usianya 40, sudah mulai dijauhi oleh buku. Baca biasanya gini, kalau sudah 40, dijauhi oleh buku. Ini tanda bahwasanya dunia meninggalkan Anda. Ngantek buku ngedoh. Sampai buku pun menjauh. Kenapa? Kalau dekat enggak kelihatan. Ini yang merasakan punya mata apa? Plus, Masya Allah. Ya kan? Saya dulu hampir-hampir enggak yakin. Tapi ternyata dunia betul-betul menjauhi saya. Kalau dekat gini enggak kelihatan. Makanya kalau baca gini masih kelihatan. Tapi kalau sudah dekat, enggak bisa. Ini dunia menjauh. Nah itu kita ingat-ingat. Gampang masuk angin. Gampang ngilu. Uban sudah mulai apa? Rata. Bertumbuh satu-satu, Masya Allah. Dan seterusnya lah banyak tanda-tanda bahwasanya dunia itu semakin menjauh dari kita. Dan kita mendekati akhirat. Diingat-ingat. Sehingga hati ini tidak keras. Ingat mati. Ini nomor berapa? 5 ya. Tadzakurul akhirah. Yang keenam, ziaratul maqabir. Ziarah kubur. Kalau ada kesempatan ziarah apa? Kubur. Kalau lewat kuburan, ingat-ingat. Kita akan ke sana. Makanya doanya kan antum salafuna wa nahnu insyaallahu bikum lahikun, wahai penghuni kubur, kalian pendahulu kami, kami akan nyusul. Kami akan nyusul. Hari-hari yang lalu kita yang mengangkut apa? Keranda. Mungkin suatu hari nanti, dan pasti suatu hari nanti Anda akan berada di atas keranda. Hari-hari kemarin Anda yang menaburkan tanah ke jasad teman Anda. Tapi pasti suatu hari nanti teman-teman Anda balas menaburkan tanah ke atas tubuh Anda. Hari-hari kemarin Anda menangisi keluarga Anda yang meninggal. Tapi pasti suatu hari nanti Anda akan ditangisi. Nek ono sing nangisi. Kalau orang dibenci mati ya enggak ada yang nangis. Syukurin. Ya naudzubillah min nalik. Itu betul. Maka seorang fajir, naudzubillah min nalik. Seorang pendosa kalau mati yastarihu minhud dawab wasyajar. Pohon-pohonan, makhluk istirahat dari makhluk itu. Merasa nyaman. Lepas dari gangguan orang jahat tersebut. Makanya bukan nangis, tapi malah apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita harus mengingat apa? Mati dengan cara diantaranya adalah ziaratul kubur. Kata Rasul SAW, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruhal an. Atau fazuruhul an. Dulu saya memang melarang kalian untuk berziarah kubur di awal-awal keislaman. Karena lemahnya keimanan kita. Datang ke kubur malah apa? Minta tolong, ya kan? Simbah, kula dereng gadah momongan, iya le padha. Waduh. Lah nek dijawab kayak gitu gimana coba? Ya. Ya, Mbah, saya kesulitan rezeki. Lah padha aku ya ora entuk kiriman iki sekitar 5 tahun, ya kan? Mereka tidak bisa apa-apa, kita malah apa? Minta. Ini karena lemahnya iman kita. Tapi setelah iman itu kuat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan dan memerintahkan untuk berziarah kubur. Ini artinya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah berziarah kubur. Sekarang ziarailah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini ziarah kubur. Selanjutnya adalah al-ihsan. Nomor berapa berarti? 6 ya. 6. Ihsan ilal fuqara wal aitam wal masakin. Berbuat baik kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Karena dengan kita berbuat baik kepada mereka, wa mimma razaqnahum yunfikun, tadi ciri orang-orang yang beriman, dengan kita menginfakkan harta kepada mereka, hati kita lembut. Betapa tulusnya senyuman mereka menerima sedikit yang kita berikan kepada mereka, masya Allah. Cobalah rasakan. Mari kita rasakan bersama-sama maksudnya. Ya, karena saya juga butuh untuk melakukan itu. Berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak doa. Memperbanyak sholat dan juga sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, banyak-banyaklah mendengar nasihat. Di antara nasihat rutin, Jumatan. Mulane nek Jumatan ampun sare. Ya kan? Pengajian atau Jumatan. Jangan tidur. Wong itu kesempatan untuk mendapatkan apa? Nasihat. Kenapa umat Islam ini pelan sekali perubahannya? Karena kalau Jumatan banyak yang ngantuk. Maka coba diusahakan jangan ngantuk. Ya, diusahakan betul-betul berusaha minta tolong kepada Allah supaya jangan ngantuk. Ini diantara perkara-perkara yang bisa apa? Melembutkan hati kita, ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini tadi ciri dari orang-orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya,